ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-17 dari kitab Taqsir Shalah. Pada bab yang ke-17 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Salat Al-Qa'id, bab tentang salat dalam keadaan duduk. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya salat itu ada salat fardhu, salat wajib, dan ada salat nafilah, itu salat sunnah. Dan di antara perbedaan hukum tentang salat wajib dan salat sunnah adalah pada perkara qiyam wa qu'ud, berdiri dan duduk ketika salat. Berdiri ketika salat, jika salatnya salat fardhu, salat wajib, itu hukumnya ruknun min arkanis salat, termasuk dari rukun salat yang tidak sah salat seseorang kecuali dengannya. Dalam makna bahwasanya kalau seorang mampu untuk salat berdiri kemudian dia sengaja salat duduk, maka salatnya tidak sah. Dan itu dinukil ijma para ulama bahwasanya berdiri ketika salat dalam salat fardhu, salat wajib, itu hukumnya rukun salat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan hafidhu ala salawat wa salati wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ketika salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, qanitin, dengan khusyuk. Dan juga nanti akan kita lalui hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan shalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idah. Salatlah dalam keadaan berdiri dan jika tidak mampu maka salat dalam keadaan duduk. Ini yang berkaitan dengan salat wajib atau fardhu. Adapun kalau salat sunnah maka hukumnya sekalipun seseorang boleh atau seseorang mampu untuk berdiri dalam sholatnya, maka diperbolehkan baginya sholat dalam keadaan duduk. Hanya saja nanti dari si pahala sholat dalam keadaan berdiri, pahalanya lebih besar. Karena sholat al-qa'id, nisfu sholat al-qa'id. Pahala orang yang sholat duduk itu setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Ini dalam sholat sunnah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan setelahnya hadis Anas dan hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Dan telah kita lalui Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutayb ibn Sa'id Abu Raja An Malik Malik ibn Anas Imam Daril Hijrah An Hisham bin Urwa An Abi Urwa ibn Zubair An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Annaha qalat Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baytihi wa huwa shak Fasalla jalisa وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di rumahnya. Wa huwa syakin. Dan pada saat itu beliau dalam keadaan sakit. Tidak bisa berdiri. Dan di hadis setelahnya hadis Anas sebutkan sebab sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jatuh dari kudanya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan duduk, shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Orang-orang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihi man ijlisu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui para sahabatnya salat di belakangnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan beliau sebagai imamnya duduk, beliau mengisyaratkan kepada para makmumnya ani jilisu duduklah salatlah dalam keadaan duduk dan ketika selesai salat Nabi berkata innama ju'ilal imamu liyutamma bih sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti fa idza raka'a farka'u maka jika imam ruku maka ruku'lah wa idza rafa'a farfa'u dan jika imam bangkit maka bangkitlah Dan riwayat yang sudah kita lalui, wa idza shalla jalisa fa shallu julusa. Dan jika imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian. Semuanya dalam keadaan duduk. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya seseorang yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri diperbolehkan baginya untuk salat dalam keadaan duduk. Dan jika sakit, ini berbeda hukumnya dengan orang yang sehat kemudian sholat sunnah dalam keadaan duduk. Yang mana pahalanya itu setengah dari sholat orang yang berdiri. Adapun kalau orang yang tidak mampu berdiri karena sakit, maka sekalipun dia sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya tetap sempurna. Seperti hadis yang sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, Nabi SAW mengatakan, Idza safar al-abdu aw maridha, kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahiha. Jika seorang hamba dalam keadaan safar atau sakit, maka dicatat baginya amalan soleh yang biasa dia lakukan ketika sehat atau ketika muqim. Maka ketika dia sholat hanya mampu dalam berdiri dan keadaan duduk dikarenakan sakit, maka dia tetap mendapat keutamaan sholat dalam keadaan berdiri. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan bagaimana keadaan makmum ketika mendapatkan imamnya sholat dalam keadaan duduk dikarenakan sakit. Apakah para makmum sholat dalam keadaan berdiri ataukah mereka sholat dalam keadaan duduk? Ini masalah yang dipersisikan oleh para ulama. Dan materinya sudah kita lalui. Pendapat yang dirajihkan dan isyarat oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di pertemuan yang lalu, beliau menukil kalam gurunya Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala Al-Humaidi ketika menyebutkan hadis ini, itu faidah sholat jalisa fasollu julusan ajma'un. Kalau imam sholat duduk, maka duduklah kalian semuanya. Al-Humaidi mengatakan ini di awal keadaan Nabi SAW. Tatkala beliau sakit, itu jatuh dari kudanya. Kemudian setelah itu menjelang meninggal, Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk. Dan beliau membiarkan para sahabatnya radhiyallahu anhum sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian kata beliau, setelah menyebutkan kedua tadi, innama yu'khadu bil akhir fal akhir min fi'li Nabi SAW. Karena diambil hukum itu yang terakhir dari hukum yang ada dari amalan Nabi SAW. Mananya makmum tetap dalam keadaan berdiri. Dan ini yang diikrarkan oleh Nabi SAW di akhir hayat beliau. Sekalipun di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya. Sebagian mengambil zahir hadis ini. Karena dia mengatakan, faida sholat jalisa fasollu julusan ajma'un. Kalau imam sholat dalam keadaan duduk, maka duduklah kalian semuanya. Karena inna majuil imam diutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Dan sebagian merinci, kalau sholat dari awal bersama imam, dalam keadaan imamnya duduk, maka makmum duduk. Seperti dalam hadis ini. Adapun kalau tadinya berdiri, kemudian dengan ada suatu sebab imamnya duduk, maka tetap berdiri makmumnya. Seperti yang terjadi pada saat Nabi SAW sakit. Karena awalnya para sahabat sholat di belakang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Semua yang berdiri, imam dan makmum. Kemudian Nabi SAW wajada min nafsi khifah. Beliau merasa agak ringan sakitnya. Sehingga beliau keluar dan duduk di samping kiri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sholat dalam keadaan duduk. Abu Bakar beritimam kepada Nabi SAW dalam keadaan berdiri dan Nabi duduk dan para sahabat di belakangnya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, qala haddatsana Ibn Uyainah Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim an Anas radhiyallahu ta'ala an qala saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin fa khudisha aw fajhish shiqquhu al-ayman fa dakhalna alayhi na'udu fa hadrat as-salah fa shalla qa'ida فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالْ إِنَّ مَجُوِئِلَ الْإِمَامِ لِيُتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau menyebutkan hadis yang sama yang disebutkan di hadis pertama. Disebutkan Nabi SAW pada suatu ketika beliau jatuh dari kudanya sehingga terluka bagian kanan tubuhnya dan tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Maka kami menjenguk Nabi SAW. Dan ketika kami menjenguk beliau, datang waktu sholat. Maka beliau sholat dalam keadaan duduk. Dan kami sholat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Kali di atas sebutkan awalnya mereka berdiri. Kemudian diisyaratkan oleh Nabi agar semuanya duduk. Kemudian setelah sholat Nabi mengatakan sungguhnya dijadikan imam sebagai imam diutamabih untuk diikuti. Faidha kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idha raka'a farka'u. Dan jika imam ruku, maka ruku'lah. Wa idha rafa'a farfa'u. Dan jika imam bangkit, maka bangkitlah. Wa idha qala sami Allah liman hamidah. Dan jika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, faqulu. Katakanlah kalian, Rabbana walakal hamd. Sama dengan hadis sebelumnya. Diperbolehkannya seorang yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri untuk sholat dalam keadaan duduk. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya makmum itu tidak boleh mendahului imam di dalam amalan salatnya. Bahkan tidak boleh bersama dengan imam. Tapi harus setelah imam. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Dan setelah imamnya bila muhlah kadengan fa alitufidu tertib, yang menunjukkan tertib, dan bila muhlah al faur, imam bertakbir langsung bertakbir, imam ruku langsung ruku. Dan di sini kita bisa mengetahui kekeliruan orang yang ketika datang masuk salat berjamaah dalam keadaan imam hampir ruku atau sedang ruku. Kedatang dia bertakbir takbir ihram kemudian membaca Al-Fatihah dengan cepat. Karena dia mengetahui la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia membaca surat Al-Fatihah dengan cepat dalam keadaan imam sudah ruku. Itu keliru. Kata Nabi, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, walaupun kita belum selesai dari bacaan kita, maka kita ikut ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Juga ketika salam. Kalau imam salam, kita ikut salam. Kemudian juga faedah yang lainnya, bahwasanya yang disyariatkan makmum ketika salat di belakang imam dan imamnya bangkit dari rukunya dan mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka makmum mengucapkannya Rabbana walakal hamd dengan tanpa perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah yang sahihnya untuk imam dan juga untuk yang salat munfarid. Adab kalau makmum katanya faqulu Rabbana walakal hamd. Hadis berikutnya, qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Rawah ibn Ubadah قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريد عن إمرأة بن حسين رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريد قال حدثنا إمرأة بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن صلاة الرجل قاعدة فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدة فله نصف أجر قائم ومن صلى نائما فله نصف أجر قاعد. Dari Ibnu Buraidah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada ku Imran Ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa kana mabsura. Dan Ibn Husain mengkhabarkan tentang hadis ini bahwasanya beliau pada waktu itu, pada zaman Nabi, beliau terkena penyakit mabsur, bawasir. Kena penyakit bawasir. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum seseorang yang salat dalam keadaan duduk. Maka Nabi menjawab, in shalla qa'ima fahuwa afdal. Kata Nabi, jika dia mampu salat dalam keadaan berdiri, maka itu yang paling afdal. Ini kalau salatnya salat wajib, saya tadi sebutkan. Kalau mampu berdiri, maka wajib berdiri. Karena rukun min arkanis salat. Kalau tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Dan ada keadaan yang lain. Itu dia mampu berdiri tapi bi masyakkah. Terkadang masyakkahnya syadidah. Dia mampu berdiri tapi harus dipaksakan. Sebenarnya dia sangat terbebani sekali dengan berdiri ketika sholat. Seperti kalau orang terkena bawasir dan sudah parah bawasirnya. Dia tidak bisa berdiri. Atau bisa berdiri tapi bi masyakkah. Maka kata Nabi SAW kalau seperti itu, kalau bisa berdiri katanya fahu afdal. Itu lebih afdal. Akan tetapi kalau tidak mampu dan masyaqahnya syadidah, maka salat duduk. Wa man shalla qa'idan fa nisbu ajri qa'im. Kalau dia salat duduk, dia kalau berdiri memberatkannya, maka dia dapat setengah pahala dari salat dalam keadaan berdiri. Karena masih mampu tapi bi masyaqah. Wa man shalla na'ima falu nisfu ajri qa'im. Dan kalau dia salat dalam keadaan berbaring, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang dalam keadaan duduk. Ini kalau orang dalam keadaan bisa berdiri tapi bimasyaqqah. Kalau bisa berdiri, maka berusaha untuk berdiri. Tapi kalau berat, sekalipun mampu, maka diperbolehkan. Ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah, sekalipun mampu, boleh sholat dalam keadaan duduk. Boleh sholat dalam keadaan duduk, dan pahalanya nisfu ajil ta'im. Setengah dari pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Dan di hadis ini menunjukkan tentang yusru hadadin. Seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadad din yusrun." Sungguhnya agama yang mudah. Kita diwajibkan salat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tidak mampu, kata Nabi, "Fa illam tastati faqa'ida." Salat dalam keadaan duduk. "Fa illam tastati falajan." Dan kalau tidak mampu, maka salat dalam keadaan berbaring. Agama Islam adalah agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membani hambanya dengan perkara yang tidak mampu dilakukan. Sebelum kita lanjutkan, Akhi Umar Al-Amboni, Al-Ibarik Fik Indak. Apa hukum seseorang sholat duhur dalam keadaan duduk? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Taib, kalau dalam keadaan sehat, maka tidak diperbolehkan. Kalau seorang sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia sehat, sholat wajibnya sholat duhur, maka sholatnya batilah, bil ijma. Tidak khilaf, sholatnya tidak sah. Berbeda kalau sholatnya sholat sunnah, sholat rawatib, sholat qobliyah, atau ba'diyah, atau sholat duha, sholat malam, dan sholat sunnah yang lainnya. Boleh sholat dalam keadaan berduduk, sekalipun dalam keadaan sehat. Hanya saja pahalanya setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Laysa fi Shahihain. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Abu Dawud haddathana Uthman ibn Abi Shayba qala akhbarna Jarir qala ha kalau ha ahi ruwaifi, apa maknanya? Kalau kita lewati di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lebih banyak lagi, dan di sini tiba-tiba di sana ada tulisan ha, apa maknanya? Ya? Siapa yang bantu? Siapa namanya? Al-Ikshad, ya Pak Ikshad. Apa maknanya? Taib. Ha, maknanya tahayyud sanad. Ahsan, perpindahan sanad. Abu Dawud memiliki tariq yang pertama Uthman ibn Abi Shaybah dari Jarir. Kemudian beliau memiliki tariq yang lain. Bahkan dari guru yang lainnya itu Hannad ibn Sari. Qala akhbarna Hannad ibn Sari. Qala akhbarna Abu Muawiyah. Kemudian kata Abu Dawud, wa hadha lafdu Hannad. Dan yang akan disebutkan adalah lafad sanad yang kedua. Itu Hannad ibn Sari. Anil A'mash, anil Minhal, an Zadan, anil Bara ibn Azib. رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah salah seorang sahabat dari Ansar. Ketika kami tiba di kuburan, wala mayul had. Kami dapatkan belum selesai menggali kuburan, membuat lahadnya. Masih membuat lahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wajalasna haula, dan kami pun duduk di sekeliling sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ma'ala ru'usina thayr, seakan-akan di kepala kami itu ada burung. Maknanya duduk dengan penuh sakinah, tenang. Karena seorang, kalau misalnya ada burung hinggap di kepalanya, dan ia tidak ingin burungnya terbang, maka dia pasti akan diam. Karena kalau dia bergerak, pasti burungnya akan terbang. Begitu keadaan para sahabat ketika di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar hening, tenang, mendengarkan dan perhatikan apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab hudur majlis ilmu, adab dalam menghadiri majlis ilmu. Dannya seperti yang dikatakan para sahabat ketika menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baraka annama ala ru'usina thayr, seakan-akan di kepala kami ada, atau di atas kepala kami ada burung. Kemudian kata beliau, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tangannya memegang ud, itu memegang kayu yang kutu bihi fil ard, yang beliau menggores-gores atau menggaris dengan kayu tersebut di tanah. Biasanya dilakukan oleh orang yang sedang berpikir atau memikirkan sesuatu. Farafa ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, istaghidu billahi min adabil qabr, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Dan beliau ulang kalimat tersebut dua atau tiga kali, istaghidu billahi min adabil qabr, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Zada fi hadis Jarir hahuna wa qala innahu la yasma khafqani alihim idza wallu mudbirin hina yuqalu ya hada man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Dan riwayat yang pertama, riwayat Jarir, ada tambahan ketika setelah menyebut kalimat ini, Nabi mengatakan sesungguhnya mayit itu mendengar suara terompah orang-orang yang meninggalkan kuburannya. Ketika kaum muslimin mengantarkan jenazah ke kuburnya, kemudian menguburkan jenazah, dan setelah itu mereka kembali, maka ketika mereka kembali, yang dikubur itu mendengar terompah orang-orang yang meninggalkan kuburnya. Tatkala malaikat bertanya kepadanya, ya hada man rabbuk, siapa Rabbmu, wa madinuk, dan apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Ini tambahan riwayat Jarir. Qala Hannad, dan riwayat yang kedua, kembali ke riwayat yang kedua yang beliau sebutkan, qala yatihi malakan fayjlisani fayaqulani lah man rabbuk fayaqul rabbi Allah fayaqulani lah ma dinuk fayaqul dini al-islam fayaqulani lah ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum qala fayaqul huwa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fayaqulan wa ma yudrik fayaqul qara'tu kitab Allah fa'amantu bih wa saddaqtu. Dan ketika orang yang mengantarkan jenazah kembali ke tempatnya masing-masing, meninggalkan kuburan, maka datanglah dua orang malaikat, yujlisani, dan kedua malaikat yang datang mendudukkan orang yang dikubur tersebut. Dan sekali lagi, ini kehidupan kubur, kehidupan kubur. Kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang mulhidun, orang-orang yang menyimpang, a'daud-din, musuh-musuh Islam. Ketika Nabi mengkhabarkan adanya yang namanya fitnah kubur, adanya adab kubur, mereka menghujah dan mengatakan, kata kita tidak mendapatkan semua itu. Kalau orang dikubur kemudian kita bongkar kuburannya, kita dapatkan seperti keadaan semula. Tidak ada yang namanya disiksa atau hal-hal yang berubah dari yang dikubur. Ini inat. Kita tidak boleh seperti orang-orang Al-Kufar seperti itu. Wajib kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kubur itu berbeda dengan kehidupan dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah didudukan kedua makhluk itu bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Maka kalau dia seorang mukmin mengatakan, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya kembali, "Apa agamamu?" Maka dia menjawab, "Agamaku Islam." Kemudian dia bertanya kembali, "Siapa orang ini yang diutus kepada kalian?" Maka mukmin menjawab, "Dia adalah Rasulullah, utusan Allah." Maka keduanya bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwasanya dia utusan Allah?" Maka mukmin menjawab, "Aku membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan aku beriman dengannya, dan aku membenarkannya." Wazada fi hadits Jarir, dan tambahan dari riwayat Jarir, riwayat yang pertama, fadzalika qaulullahi ta'ala yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Al-ayah. Seorang mukmin ketika ditanya, "Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk?" bisa menjawab, ini merupakan khabar yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Perkataan yang benar. Fil hayati dunia, baik dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah. Begitu pun di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat bisa menjawab semua pertanyaan yang dilakukan oleh malaikat. Thumma tafaqa. Kemudian kedua sanad yang terdinukil oleh Abu Dawud, semuanya sepakat menukil kalimat setelahnya. Qala fayunadi munadin minas sama. Ketika seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka terdengar seruan dari langit yang mengatakan, "An qad sadaqa abdi." Sungguh hambaku telah benar. Dengan jawabannya, "Fafrishuhu minal jannah, walbisuhu minal jannah, waftahu lahu baban al jannah." Maka hamparkan untuknya hamparan dari surga, dan berikanlah pakaian, atau pakaianlah kepadanya pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu dari surga, atau pintu ke surga. Fayatih min rauhiha wa tibiha. Ketika dibuka untuknya pintu ke surga, maka datang kepadanya, termasuk kepadanya rauh al-jannah wa tibil jannah. Itu ketenangan, rahmat, dan kebaikan surga. Ketika dia masih di kuburnya. Qala wa yuftahu lahu fihi maddu basari. Dan dibukakan untuknya sepanjang pandangnya tersebut. Qala wa innal kafir, adapun kalau dia seorang kafir, pada karo mautah, disebutkan kisah bagaimana matinya seorang kafir, dan sebagian sudah kita lihat di riwayat yang lalu, ditolak dari langit, tidak dibukakan untuknya pintu langit. Sebagian nanti akan kita lihat di hadis baro, riwayat setelahnya, bagaimana beratnya kematian yang dihadapi oleh orang kafir. Qala, maka ketika ditolak dari langit, wa tu'adu ruhu fi jasadih, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa yati malakan fayujlisani, maka datang dua orang malaikat dan mendudukan mayit tadi. Fayaqulanilah, dan kedua malaikat tadi bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul, maka orang kafir ini, orang fajir ini, orang munafik ini mengatakan, "Ha ha, la adri, saya tidak tahu." Fayaqulanilah, "Ma dinuk?" Dan ketika ditanya, "Apa agamamu?" Fayaqul, orang kafir mengatakan, "Ha ha, la adri, aku tidak tahu." Fayaqulanilah, "Ma hadar rajul alladhi ba'itha fikum?" Dan ketika ditanya, "Siapa orang ini yang diutus kepada kalian?" Fayaqul, "Ha ha, la adri." Dia pun mengatakan, "Saya tidak tahu." Dan ini masalahnya bukan masalah belajar atau tidak belajar, tapi masalahnya kebenaran dan kejujuran iman seseorang. Orang munafik tahu ketika di dunia, bahkan dia mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya Allah Rabbnya, Muhammad nabinya, dan Islam agamanya, tapi tidak bermanfaat tersebut pada hari kiamat karena imannya dusta. Fayunadi mudani minas sama, maka ketika dia tidak bisa menjawab, terdengar seruan dari langit, an kadaba, bahwasanya dia telah berdusta. Fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lubaban ilan nar. Kadaba abdi, berkata dusta. Kadaba abdi, mendustakan. Kadaba fa'abrishu minan nar, dia telah berdusta, maka afrishuhum minan-nar. Katanya bentangkan, siapkan untuknya firasy, hamparan dari neraka, dan pakaikan untuknya pakaian dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Fayatihi min hardiha wa sumumiha. Ketika dibuka pintu ke neraka, dia mendapatkan bagiannya panasnya dan sumumnya neraka. Qala wa yudayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, dan disempitkan baginya kuburnya sampai katanya adla'uhu, tulang-tulangnya itu menyilang satu dengan yang lainnya, karena disempitkan, dihimpit oleh kubur. Sebagai bentuk, salah satu bentuk adab untuk orang kafir. Zada fi tijari qala thumma yuqayyidu a'ma abkam ma hum mizabba min hadid atau mizabba min hadid law duriba biha jabalun la sarat turaba. Kemudian setelah itu datangkan untuknya malaikat yang Allah perintahkan, a'ma abkam. Katanya a'ma abkam, buta dan bisu, maknanya sangat bengis sekali, tidak lagi rahmah pada malaikat tersebut. Kalau kita manusia mungkin ketika menghukum seorang, kalau melihat yang dihukumnya sudah merasa kesakitan atau melintir, kadang timbul rahmah. Kali ini tidak. Betul-betul bengis, a'ma abgam. Sehingga dikatakan a'ma abgam. Mahu mizabbah, dia membawa palu min hadid, dari besi. Lau duriba biha jabal, lau sarat turaba. Dan palu tersebut seandainya dipukulkan ke gunung, kan niscaya gunung menjadi turab, menjadi tanah, hancur. Fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib. Maka malaikat tersebut memukul orang kafir tadi dengan mizabah, dengan palu besi, darbatan, dengan pukulan yang sangat kuat, dan dia berteriak, yang menteriakan didengar oleh semua yang ada di timur dan barat, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia tidak mendengarnya. Fayasiru turaba, dan ketika dipukul benar-benar menjadi turab, menjadi tanah. Qala thumma tu'adu fi ruh, kemudian dikembalikan seperti keadaan semula dan terus disiksa dengan palu tersebut. Ini keadaan orang kafir yang mendapatkan adab kubur. Qala hadatsana Hanan bin Sari, qala akhbarana Abdullah bin Umayyah, qala akhbarana A'mash, qala akhbarana Minhal an Abi Umar Zadan, qala sami'tu al-Bara' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwa. Qala Syekh rahimatullah, hadza haditsun hasan. Ini hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, itu kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.